عنها أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد أكو mandi bersama Rasulullah SAW dari satu bejana takhtalifu aidina fi minal janabah, masing-masing dari kami saling mengambil air dengan tangan masing-masing untuk mandi janabah. Muttafaqun alaih. Dan ditambahkan Ibnu Hibban, naltaqi aidina, tangan-tangan kami saling bersentuhan mengambil air dalam bejana tersebut. Wa dalilun ala jawaz ihtisal rajul al mar'a min ina'in wahid fi ina'in wahid. Hadis ini merupakan dalil bolehnya mandi suami istri berbarengan dari satu bejana, airnya sama, bejananya sama, dan ini boleh secara hukum asalnya boleh. Waqad salaf al-kalam fi hadza fi babil miyah. Ini sudah dibahas pada bab masalah air. Naam, dan bolehnya suami istri berbarengan mandi dengan yang lainnya berbarengan, dan yang demikian tidak mengapa. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah, sarahatun nisa'i sahabah, kaum wanita, para sahabat wanita atau istri-istri Nabi SAW radhiyallahu anhunna menjelaskan al-haq dengan gamblang, dengan jelas, dengan terang-terangan, walaupun itu adalah perkara yang dianggap malu darinya. Mungkin dianggap malu, dianggap tabu, maka kalau seandainya itu adalah al-haq dan itu benar dan dibutuhkan untuk dijelaskan, maka silakan sorohah. Kemudian mandi antara suami istri dari satu bejana ini boleh, boleh. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kata Ibn Utsaimin rahimahullah, hadza yuaddi ila quwwatil mahabbah wal mawaddah. Ini akan menguatkan kecintaan, keharmonisan rumah tangga. Nah, kemudian kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, jawaz ta'aruz zawjain ba'dhuhuma 'inda ba'd, bolehnya suami istri ya melihat aurat satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Hum hafiduna laha min al-amal wal nazar illa 'ala al-azwaj. Mereka menjaga pandangan, menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka. Kalau pada istri ya boleh, suami istri. Nah. Kemudian jawab iqtirabul junub minal mal yutahhir bih. Bolehnya menciduk air satu dengan yang lainnya untuk bersuci. Anal mal ladzi tughmas fihi al-yad allati fiha al-hadath la yakun tahiran bal huwa tahur wa illa la kana irtafa'at at-tahuriyya min awwal marra ghamasa fihi yad. Air yang diciduk dengan tangan, ya, allati fiha al-hadas, yang mana air tersebut ada hadasnya, la yakunu tahir, maka yang demikian tidak menjadi bersih, bal huwa tahur, tapi bersih, suci, mensucikan. Wa illa kana irtafa'at tahuriyya min awwali marra fihi yadu wa hadzal qawl rajih. Maksudnya apa? Air yang dipakai udah diciduk, ada sisanya, ya masih bersih. Nah, itu masih bersih, masih bisa dipakai. Ya. Nah, wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah.